sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Ini ayat yang kedua sebagai tahapan nantinya pengharaman akan khamr. Kemudian di sana ada ayat yang ketiga yang terakhir, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sebelumnya saya sebenarnya tidak pantas duduk di sini, ada al-ustaz al-fadil Zaini Sabri hafizullah. Bergantiankah kita ustaz? Ustaz yang saya hormati dan pemimpin pesantren yang nahsibuhu minal mukhlisin, kita berharap, kita mengira beliau termasuk orang-orang yang ikhlas dalam memimpin pesantren beliau. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi ilmu dan rezekinya serta keluarganya, serta mudah-mudahan alumni-alumni pesantren beliau bermanfaat untuk kaum muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91, itulah ayat yang paling keras dan ayat yang akhirnya mengharamkan khamar. Jadi dia tiga tahapan. Itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fahal antum muntahun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi dan ansab, yaitu mengundi nasib, wal azlam, yaitu membuat sesaji atau terbalik, ansab membuat sesaji, wal azlam mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, yaitu perbuatan buruk daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Kemudian maka jauhilah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan menginginkan meletakkan di antara kalian permusuhan dan kebencian dalam khamar dan judi, dan syaitan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Maka apakah kalian mau berhenti, yaitu dari minum khamr tersebut? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 90-91, kalau kita perhatikan ada disebutkan oleh penulis, nanti kita baca, yaitu halaman 379. Perhatikan ayat ini baik-baik. Di dalam ayat ini terdapat pengharaman khamr dari beberapa sisi. Surat Al-Maidah ayat 90-91, halaman 379 kalau Bapak Ibu memperhatikan. Di dalam ayat ini terdapat pengharaman khamr dari beberapa sisi. Yang pertama, yaitu khamr digandengkan dengan dosa-dosa besar, bahkan digandengkan dengan kesyirikan. Al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlam. Yang pertama khamr, berjudi, kemudian sesaji untuk berhala, kemudian mengundi nasib. Sesaji untuk berhala, al-ansab itu sesaji untuk berhala, kemudian al-azlam mengundi nasib. Tiga hal ini, setelah khamr, judi, sesaji untuk berhala, dan mengundi nasib, itu tidak diragukan perbuatan yang diharamkan. Judi dengan kesepakatan haram. Kemudian mengundi nasib atau afan, meletakkan sesaji untuk berhala, ini adalah sesuatu yang diharamkan, yang menyebabkan bahkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, yaitu mengundi nasib. Ini juga sesuatu yang diharamkan dan menyebabkan sarana menuju kepada kesyirikan. Maka ketika khamr digandengkan dengan tiga perkara yang merupakan dosa-dosa besar ini, tidak ayal lagi bahwa khamr adalah termasuk dari dosa besar. Ini sisi pertama, pengharaman khamr dari ayat ini, bahwa khamr digandengkan dengan dosa-dosa besar yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sisi yang kedua, dari dua ayat ini, pengharaman khamr, Allah menyebutkan khamr itu adalah perbuatan syaitan yang buruk, rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya dia adalah perbuatan syaitan yang buruk, yang keji. Sisi yang ketiga, pengharaman khamr adalah firman Allah, fajtanibuh, jauhilah. Ini termasuk daripada sisi yang ketiga dari pengharaman khamr. Fajtanibuh, jauhilah. Perintah untuk menjauhi khamr. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada keharaman. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Artinya wajib untuk menjauhi khamr. Ya. Dan pada saat yang bersamaan sebenarnya ini adalah larangan untuk meminum khamr. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada pengharaman. Taib. Sisi yang keempat dari dua ayat ini, pengharaman terhadap khamr, yaitu la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Pemahaman balik dari ayat ini, yang masih minum khamr pasti merugi, tidak beruntung. Ya, ini sisi yang keempat. Kemudian sisi yang kelima, yaitu pengharaman khamr dari dua ayat ini adalah di dalam khamr terdapat trik iblis mengganggu manusia, yaitu dengan cara al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian. Ya, ini termasuk daripada sisi yang akhirnya khamr diharamkan dan merupakan dosa besar. Karena dengan khamr menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan perlu diketahui, sedikit menyimpang, perlu diketahui bahwa salah satu yang sangat erat bagi seorang mukmin adalah al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan dalam keimanan. Dan itu tanda orang tersebut benar-benar beriman. Persaudaraan dalam keimanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha." Orang beriman kepada orang beriman lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini adalah akidah seorang muslim. Dan tidaklah syaitan pernah berputus asa untuk mengajak manusia menyembah kepadanya, dibandingkan syaitan tidak akan pernah berputus asa dari menjadikan kaum muslim bercerai-berai. Ini sudah sedikit cerai-berai. Sudah sedikit sering bertengkar. Sudah sedikit perkawanannya tidak tulus. Sering berbicara di belakang. Sudah sedikit tidak murni. Ini penyebab kepada permusuhan dan kepada kebencian yang timbul di dalam hati seorang mukmin. Al-muslimu akhul muslim. Lihat. Seorang muslim bersaudara kepada muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu. Tidak menzaliminya, tidak mencelanya, tidak menghinakannya, dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Persaudaraan keimanan ini adalah termasuk daripada pondasi dasar keimanan Islam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan ini, menjadikan persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Maka takutlah kepada Allah yang sering mencerai-beraikan kaum muslim yang sering membuat kebencian dan kedengkian di antara sesama muslim. Takutlah kepada Allah. Sungguhnya itu dosa besar. Dan itu dosa akan ditanggung selama kaum muslim tidak berislah. Dosanya akan dia tanggung selama kaum muslim tidak mengadakan perdamaian. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dari sisi yang keenam, bahwa khamar diharamkan dari sisi khamar bisa menghalangi seseorang dari zikir kepada Allah. Enggak ada orang yang mabok berzikir. Enggak ada orang yang mabok sholat. Enggak ada orang yang mabok dia baca Quran. Pasti terhalangi dari berzikir kepada Allah. Dan ingat, berzikir kepada Allah yang diterhalangi oleh khamar ini bukan hanya tatkala dia mabuk, tetapi tatkala dia di luar mabuknya juga akan dia lalai dari zikir kepada Allah. Jangan dikira bahwasanya seorang tidak berzikir kepada Allah, seorang tidak sholat tatkala dia mabuk, betul. Tidak akan mungkin dia bisa sholat, berzikir, baca Quran, berdoa tatkala dia mabuk. Dan juga hal ini menyebabkan kalau seandainya dia di luar mabuk, menyebabkan dia malas untuk berzikir, baca Quran, berdoa. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah. Makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah. Ya, beramal salihlah. Lihat, ada kaitan antara makan tentunya dengan minum juga yang baik-baik, dengan beramal saleh. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah menjelaskan bahwasanya salah satu faedah dari makan dan minum yang baik-baik, baik itu halal zat yang dimakan dan minum atau makanan dan minum tersebut dibeli dengan harta yang halal, adalah faedahnya orang akan semangat untuk beramal saleh. Itu yang terucap dari ayat, yang mantuk dari ayat. Mafhumnya, pemahamannya adalah pemahaman balik dari itu. Yang makan yang tidak baik, yang haram, ataupun makanannya dibeli dengan harta yang haram, maka malas untuk beramal saleh. Malas untuk beramal saleh. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah, mencegah kalian, menghalangi kalian karena khamar dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Kemudian yang ketujuh, kalau tidak salah, betul, yang ketujuh firman Allah yang terakhir, fahal antum muntahun, maka apakah kalian berhenti? Artinya maka berhentilah. Ini pertanyaan ingkar, pertanyaan untuk mengingkari, yang maksudnya adalah su'alun ingkari liqasdi an-nahi, kata para ulama seperti itu. Pertanyaan pengingkaran untuk menunjukkan kepada larangan, liqasdi an-nahi. Makanya diterjemahkan bukan apakah, maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. Perintah untuk menjauhi. Ya, bukan berarti maka apakah kamu berhenti, bukan berarti ya udah saya mau berhenti. Yang enggak mau berhenti, enggak, saya enggak mau berhenti, bukan. Tapi pertanyaan ini pertanyaan pengingkaran. Maka berhentilah yang liqasdil amri awin nahi, untuk perintah ataupun larangan, maka berhentilah. Maka janganlah minum khamar, begitu kalau seandainya diterjemahkan. Ini para ikhwah, jadi tujuh pengharaman pada khamar dari dua ayat ini. Ini saya ambilkan dari perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau, beberapa kitab. Di antaranya hal yang menyebutkan akan hal itu adalah yaitu adda wa dawa. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Ai yas'aluka ya ayyuhar rasul al-mu'minuna an ahkami al-khamri wal-maisir. Maksudnya kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum khamar dan judi. Ya. Waqad kana musta'milaini fil jahiliyyati wa awwalil Islam. Musta'malaini, afwan. Waqad kana musta'malaini fil jahiliyyati wa awwalil Islam. Di mana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Artinya sering dilakukan, maksudnya adalah sering dipakai. Minum khamar itu seperti orang nyuguhin teh di zaman Arab jahiliyah sebelum datang pengharaman khamar. Ya. Dan itu kebiasaan orang-orang musyrik. Saya pernah di Damam. Di Arab Saudi tidak ada khamar. Tidak ada yang jualan bebas. Tapi ada saja khamar-khamar oplosan. Mereka jual. Ya. Dan kenapa mereka mau atau membuat itu? Ketika tertangkap, mereka kadang-kadang mengatakan ini bukan dari negara kita karena negara kita tidak terkenal dengan itu. Ini biasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik selain yang beragama Islam. Mereka mengatakan khamar itu di negara kami seperti teh. Orang kalau bertamu disuguhi teh. Nah, seperti itu. Ini menyebabkan seseorang akhirnya tidak lepas dari khamar. Makanya disebutkan oleh penulis, yaitu hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Kemudian, faka'annahu waqa'a fihima iskalun. Begitu juga judi. Judi sudah jadi biasa orang berjudi. Ya. Bahkan dijadikan sebagai pencaharian berjudi. Dua hal yang sangat dominan pencaharian di zaman jahiliyah, judi dan pencaharian. Judi dan riba. Ya. Judi dan riba ini adalah dua hal yang untuk mencari penghasilan. Jadi mereka malas bekerja, jadi tukang, jadi pekerja kantoran, malas mereka. Mereka maunya seperti itu, duduk, nanti orang bayar hutang lebih daripada yang sudah dihutangkan. Duduk, main judi. Orang-orang Arab jahiliyah. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada kawan saya di sebuah kata cerita, "Ustaz, setelah saya mengenal dakwah sunnah ini, sepertinya hidup ini bagi kita sekarang tidak lebih daripada tiga hal, empat hal. Kalau enggak menuntut ilmu, maka pulang ke rumah. Pulang ke rumah, makan, minum, bersetubuh dengan istri. Selesai. Ya, kalau enggak menuntut ilmu, itu. Makan, minum, bersetubuh dengan istri. Ya. Artinya kita sekarang susah untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Sering-sering pergi ke mall, sering-sering tamasya, sering-sering main-main apa? Wahana-wahana. Ya, kurang bermanfaat. Akan banyak pertanyaan. Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda Andirja Hafizullah pernah mengatakan saya pernah diundang ke Singapura. Kemudian saya diajak main roller coaster yang muter-muter itu. Wallahi din, setelah itu saya tidak akan pernah main lagi. Karena jangan-jangan saya mati di situ. Kan nanti aneh kalau seandainya disebutkan dalam berita-berita, sekarang model-model beliau sedikit bergerak saja langsung masuk media. Ya. Sedikit saja bergerak langsung masuk media. Maka kan aneh nanti. Firanda, dai, salafi, mati di roller coaster. Kan aneh. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada pekerjaan lain kecuali makan, minum, kemudian nuntut ilmu. Kalau sudah lapar, perutnya sudah kenyang, perut yang bawah lagi dikenyangkan. Tidak ada pekerjaan lain. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya ini perkataan masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Ini hidup prinsip seorang muslim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang, hendaklah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan falihadza sa'alu an hukmihima. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut karena khamar dan judi sudah merupakan kebiasaan mereka. Karena itu mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan fa amara Allahu ta'ala nabiyahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya an yubayyana lahum manafi'ahuma wa madarrahuma liyakuna dzalika muqaddimatan litahrimihima wa tahtimi tarkihima. Artinya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudaratan kepada mereka. Jadi memang ada manfaat dan ada mudarat. Agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total. Di sini pelajaran menarik dari penulis bahwa semua hal harus dengan pendahuluan. Kalau tidak dengan pendahuluan, orang akan kaget, shock. Ya, harus dengan pendahuluan. Bahkan di zaman media sosial ini harus dengan pendahuluan. Salah satunya sering-sering mohon maaf. Kalau mau nulis sesuatu, mohon maaf. Begini, begini, begini, begini. Itu adab di dalam media sosial. Terutama adab di negara kita. Kalau di Arab sih nggak ada. Kalau di hadis nggak ada juga. Setiap kali ingin ngomong mohon maaf, nggak ada. Itu cuma adab saja. Makanya kalau seandainya ada orang yang nggak nulis mohon maaf, ya, ya dimaklumi. Nggak ada dalil yang menunjukkan harus setiap mau ngomong mohon maaf. Nggak ada. Mohon maaf itu kapan? Tatkala melakukan kesalahan. Adapun orang mau ngomong, orang memberikan usul, orang mau memberikan ini, hanya sebuah adab saja atau adat saja yang mungkin orang Indonesia belum bisa menerima kalau seandainya langsung dengan vulgar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini agar hal tersebut menjadi pendahuluan. Pendahuluan, makanya saya ucapkan tadi bahwa Al-Baqarah 219 ini adalah ayat pertama tahapan tentang pengharaman dari khamar. Agar orang mudah nantinya meninggalkan khamar tersebut secara total. Kemudian penulis mengatakan fa akhbara anna ithmahuma wa madarrahuma wa ma yasduru minhuma min dhahabil aqli wal mal wasaddi an dhikrillah wa anis salah wal adawah wal baghdha akbaru mimma yadhunnunahu min naf'ihima. Sebelum saya bacakan artinya tentang pendahuluan ini, begitu juga dalam pendidikan anak. Pendahuluan, ya, harus didahului dengan hal-hal yang ringan dahulu. Yaitu misalkan kita dianjurkan dari perintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan anak salat umur 7 tahun. Tetapi mereka sudah bisa memahami apa yang kita ucapkan ketika mereka berumur 4, 5, 6. Maka mulai pendahuluan dengan pelan-pelan. Jangan 4, 5, 6 dianggap mereka sudah melakukan kesalahan kalau tidak salat. Atau mereka sulit untuk sholat kemudian kita marah kepadanya kalau seandainya tidak sholat. Tetap terus dianjurkan, dianjurkan, dianjurkan, diperintah, diperintah, diperintah. Ya, ini Bapak Ibu, harus ada pendahuluan. Pendahuluan terhadap istri pun juga begitu. Kalau seandainya ada orang yang ingin mungkin menambah pos, maka harus ada pendahuluan. Ya, jangan langsung malam-malam, ding, aku hendak menikah lagi, ding lah. Ada siap sidin, ya, harus ada pendahuluan. Pinanya rumput yang di sebelah hijau dengai, hanyar pindah pulangnya dengai, dan semisalnya pendahuluan. ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fa akhbara anna ismahuma wa madarrahuma wa ma yasduru minhuma min dhahabil aqli wal mal wasadd 'an dhikrillah 'an as-salati wal 'adawati wal baghdha akbaru mimma yadhunnunahu min naf'ihima. Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudarat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan harta, hilangnya ingatan, yaitu hilangnya akal, tidak sadar. Ini bisa terjadi pada judi, betul. Hilang akal, saking asiknya main, hilang akalnya. Kemudian harta, baik khamar ataupun judi menghilangkan harta dan menghalangi dari berzikir kepada Allah. Mustahil orang yang berjudi ataupun minum khamar dia bisa berzikir kepada Allah. Enggak mungkin lagi misalkan main kartu judi. Subhanallah. Kemudian pas kalah, astagfirullah. Enggak mungkin itu, mustahil. Ya, tidak ada orang yang berzikir tatkala berjudi. Kemudian dari salat, dari berzikir kepada Allah dari salat menimbulkan kemudian mendapatkan misalkan as semua. Masya Allah, ini mustahil. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, menimbulkan permusuhan dan saling benci. Di sini perhatian terdapat menarik juga masalah solawatan sambil dangdutan. Khamar gak mustahil seseorang menjadikan orang berzikir karena akalnya hilang. Maka tatkala ada orang salawatan, kemudian sambil dangdutan, bahkan dangdutannya gaya-gaya dangdutan dugem, bukan dangdutan biasa, dangdutan dugem, dangdutan orang masuk klub malam seperti itu dangdutannya, duk duk duk duk, ya, itu mustahil untuk bisa berzikir. Dan itu bukan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya akhi, terima nasihat ini, terima. Ini nasihat dari seorang muslim kepada muslim lainnya, terima. Mustahil itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Imam Asy-Syafi'i keluar dari Baghdad gara-gara itu. Gara-gara ada orang berzikir sambil dengan musik. Imam Asy-Syafi'i. Taraktu Baghdad wa fihi mutaghbir, kata beliau. Aku meninggalkan Baghdad dan di sana ada taghbir. Itu zikir yang dibarengi dengan musik. Mustahil orang berzikir itu khusyuk, direndahkan suaranya, kemudian dengan merendah diri, bukan malah joget, dangdut, oplosan. Subhanallah. Ini Bapak Ibu Saudara, ini sudah terbalik zaman. Dan itu dianggap sebagai adat kebiasaan di Nusantara yang harus dilestarikan. Ya. Yang mana seorang muslim harus mengakui kita harus di Nusantara. Maka Islamnya harus Islam Nusantara. Islam itu enggak Nusantara. Islam itu rahmatan lil alamin, alam semesta. Nusantara yang harus diislamkan, bukan Islamnya Nusantara. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah statement yang membodohi umat Islam. Tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membenarkan ajaran yang salah, bukan ajaran yang salah kemudian dibumbui sehingga dilihat menjadi benar. Dan yang paling pantas dicontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah seorang muslim yang paling pantas disyahadati, dan konsekuensi syahadat adalah ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wajazar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, menjauhi apa yang dilarang, wa tasdiquhu fima akhbar, dan mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib wa alla yu'badallahu illa bima syara, tidak beribadah kecuali yang ditunjuki oleh Rasulullah. Ini konsekuensi syahadat. Harus dia tunduk patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada ustadznya, bukan kepada tuan gurunya, kiainya. Dan saya yakin semua kaum muslim sepakat ini. Tidak ada yang berbeda pendapat kecuali orang-orang yang mukabir dan orang-orang yang ta'assub, fanatik, buta. Mustahil orang yang bersyahadat untuk lebih mendahulukan manusia lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ayat yang begitu terang seterang matahari di siang bolong. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melangkah dahulu di depan Rasul dan Allah, di depan Allah dan Rasulnya. Ini subhanallah, sudah kebelinger. Ini disebabkan kenapa? Karena tadi tata cara beragamanya keliru. Itulah makanya kita mengangkat manhaj salaf ini. Tata cara beragama salaf, yaitu mereka ketika berhadapan dengan syahadat, salah satu konsekuensinya adalah mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan keduanya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini keblinger, fanatik buta. Tidak ada yang mengatakan seperti itu orang muslim. Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya sebelum keduanya. Maka berzikir harus dengan hati yang khusyuk, dengan pikiran yang khusyuk. Lihat saja, khamar dan judi tidak khusyuk, tidak mudah, tidak akan pernah bisa berzikir. Begitu juga musik, tidak akan khusyuk orang berzikir. Enggak ada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, apalagi Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Tidak ada. Imam Asy-Syafi'i yang diagung-agungkan oleh orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i tidak pernah melakukan, bahkan beliau keluar dari Baghdad gara-gara itu. Ya. Apalagi yang dicari? Coba. Terima, terima ini nasihat. Ya. Berhenti, terima nasihat dengan setulus mungkin. Tapi memang sulit kadang-kadang orang menerima nasihat, apalagi orang-orang yang sok pintar. Susah untuk menerima nasihat, apalagi orang-orang yang sudah dianggap tinggi kedudukannya. Ya. Orang tua susah menerima nasihat dari anaknya. Kakak susah menerima nasihat dari adiknya. Ustadz susah menerima nasihat dari muridnya. Ya. Ketua susah menerima nasihat dari anggotanya. Susah memang. Karena nasihat itu seakan dianggap merendahkan seseorang. Padahal lihat definisi nasihat. Disebutkan bahwasanya para ulama menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, "Nasihatu iradatul khairi lil mansuhilah." Nasihat itu adalah keinginan baik dari seseorang untuk kebaikan orang tersebut. Itu nasihat sebenarnya. Seperti nasihat yang sering saya ucapkan, berdamailah apapun masalahnya, berdamailah. Apapun masalahnya, maka yang paling dahulu mengucapkan salam lebih baik daripada yang tidak berdahulu. Apapun masalahnya, duduk bersama lebih baik daripada tercerai-berai. Ingat baik-baik itu. Apapun masalahnya, berkata jujur di hadapan orangnya lebih baik daripada mengghibah. Apapun masalahnya, mendamaikan lebih mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan menghasut orang sana sini, tidak mau bertemu, tidak mau berkumpul, tidak mau berislah, takut, atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, itu nasihat. Ya, nasihat agar kita bisa menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil orang berzikir dengan musik, mustahil. Sama seperti orang mustahil berzikir dengan khamr atau dengan judi. Kemudian menimbulkan permusuhan dan saling benci. Sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, termasuk trik iblis mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim, Pak. Ya isa syaitan an ya'budahul musallun walakin fit tahrish bainakum. Coba terima hadis ini dengan hati yang lapang. Ya. Syaitan telah berputus asa untuk agar mengajak orang-orang sholat menyembah dia. Dia putus asa sudah. Tetapi dia tidak akan pernah putus asa untuk mencerai-beraikan kaum muslim. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah berputus asa untuk mencerai-beraikan kaum muslim. Dan apa, kadang-kadang terjadi permusuhan, kedengkian, itu kalau dirurut-urut ujungnya enggak ada. Apa sebabnya? Enggak ada. Ya. Makanya sering saya berpikir, ini kalau misalkan saya bermasalah dengan seseorang, mohon maaf saya berbicara tentang diri saya. Kalau saya bermasalah dengan seseorang, saya mengatakan, ini orang cara berpikirnya apa? Cara berpikirnya bagaimana? Itu yang kita cari. Kalau seandainya cara berpikirnya benar, kita ikuti. Kalau seandainya salah, maka jangan diikuti. Ya, maka tidak, kalau dicari-cari permusuhan, kedengkian, tidak ada ujung pangkalnya. Hanya sebatas memang ingin dipecah belah oleh kaum oleh para syaitan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semua ini adalah lebih besar dari apa yang mereka sangka sebagai manfaatnya berupa mendapatkan harta dengan berjual beli khamar atau memperolehnya dengan cara judi atau linglungnya hati saat melakukannya. Artinya, keburukan-keburukan yang ada yang ditimbulkan dari khamar dan judi lebih berbahaya dibandingkan mendapatkan keuntungannya. Nah, di sini penulis menyebutkan keuntungan khamar jual belinya. Ya. Keuntungan judi mendapatkan menang tatkala judinya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf jamnya itu terlalu cepat. Ya. Ini kayaknya sudah 3 kali saya meminta untuk dirubah ini. Entah jamnya yang bercepat lagi atau memang belum dirubah. Saya enggak paham gitu. Ya, nanti dirubah ya. Mohon maaf dirubah. Ini baru jam 3.09, betul? 6.39. Baik. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini penulis hanya menyebutkan apa? Keuntungan judi dari untungnya menang. Keuntungan khamar dari jual belinya. Padahal di sana ada manfaat-manfaat dari khamar. Manfaat-manfaat dari khamar. Seperti apa, Pak? Yang ahli kedokteran, manfaat khamar seperti apa? Atau yang pernah minum khamar? Ya. Manfaat khamar seperti apa? Untuk menghangatkan tubuh. Yang lain untuk kedokteran apa? Agar tidak merasakan rasa sakit bagi siapa yang mungkin ingin dioperasi dan semisalnya. Yang jelas itu manfaat-manfaat khamar yang tidak disebutkan oleh penulis. Seperti itu manfaatnya juga tetap mengalahkan mudaratnya. Karena tadi kita sebutkan 7 bahaya dari orang yang minum khamar dan maka bermain judi. Ya, cukup kiranya 5 menit kalau untuk pertanyaan, silahkan jika ada yang bertanya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Dan pengumuman Bapak Ibu saudara-saudari, alhamdulillah kita sudah mendapat izin dari yayasan kita yang kita hormati, Yayasan Al-Umbah Jarmasin, untuk mengadakan kajian rutin ibu-ibu, ya begitu ya, wakil ketua gitu ya. Bahwa hari Kamis pagi, setiap Kamis pagi rutin ibu-ibu. Ya, dan ini saya bersyukur sekali karena akhirnya Banjarmasin mempunyai jadwal rutin kembali untuk saya pribadi setiap Kamis pagi, dan ini merupakan tasabuk bil khairat dengan ummahat yang ada di Martapura. Di Martapura itu semenjak 2 tahun yang lalu sudah dari mulai Selasa, setiap Selasa selalu ada kajian. Ya, dan mudah-mudahan ini awet, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan baru yang merubah dan mengganggu belajar dan dakwah di masjid ini. Mudah-mudahan ibu-ibunya juga semangat dan diberitahukan kepada siapa saja. Dan ini kajian umum, bukan hanya untuk muslimah yang bertitel ummahat dan akhwat. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini kalau sudah ngaji rubah titelnya, akhwat dan ummahat. Maka saya sering menyebutkan muslimat saja, kajian muslimah, jangan kajian ummahat. Ummahat itu di luar sana masih eksklusif. Istilah itu masih eksklusif, susah untuk diterima. Jadi kajian muslimah, ya, atau kajian ibu-ibu, ya, kajian ibu-ibu pada hari Kamis pagi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.